Pertama batu kanal ngapi alus-alus, jauh dari ujung berakhir mengangus. Sungguh sayang, kita memang yang disangka. Dia dari luar ngapi baik sekali, sebut beken kita, kita gila. Dukau kita salah nilai, ngapi kelakuan lupa binatang. Padahal sopir percaya akan ingin tahu nama yang di belakang. Sebab kalau tuan alasan bilang tak mampu, sobat ku panggil sayang. Ngerti kasih tinggal pak kita, cuma lantaran dia gagal. Mat alhamdulillah itu sekarang bangga pake mantan jadi mama muda. Mama muda. Mama muda. Pertama batu kanal ngapi alus-alus, jauh dari ujung berakhir mengangus. Sungguh sayang, kita memang yang disangka. Dia dari luar ngapi baik sekali, sampai beken kita, kita gila. Dukau kita salah nilai, ngapi kelakuan lupa binatang. Mama muda. Padahal sopir percaya akan ingin tahu nama yang di belakang. Sebab kalau tuan alasan bilang tak mampu, sobat ku panggil sayang. Ngerti kasih tinggal pak kita, cuma lantaran dia gagal. Mat alhamdulillah itu sekarang bangga pake mantan jadi mama muda. Mama muda. Pop. mama muda. Papa.